الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم تحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بصحة وعافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari mempelajari fikih Islami yang dibangun di atas fatwa para sahabat, di atas fatwa para tabi'in, yang mana mereka dan para atba'ut tabi'in, yang mana mereka adalah generasi yang paling memahami isi Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama setelah mereka yang mengumpulkan fatwa-fatwa mereka, salah satunya yang paling alim di antara sekian banyak ulama di zaman setelah atba' tabi'in adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang telah mewakafkan hidupnya untuk kita semua, menghabiskan usianya sejak kecil, sejak usia muda, untuk mempelajari fatwa para sahabat, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil hukum istinbat ahkam dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat Qur'aniyah dengan tafsir para ulama, tafsirnya para sahabat, yang kemudian kita dengan mudahnya sekarang bisa menikmati fikih Islami dalam buku, dalam sebuah kitab yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafal. Jazahumullahu khairan kathiran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para ulama salaf kita. Ma'asyiral ikhwah, di zaman penuh fitnah, terutama bagi yang sudah memiliki anak-anak yang sudah baligh atau sebelum baligh, sudah di usia 7 tahun ke atas, hendaknya mulai memperhatikan apa-apa yang kita berikan kepadanya, baik handphone, baik perkataan, baik akhlak yang kita berikan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah untuk memimpin sebuah kelompok, dan kelompok masyarakat yang terkecil adalah sebuah keluarga, memimpin sebuah keluarga, memimpin sebuah organisasi, memimpin sekelompok umat, yamutu yawma yamut, meninggal pada suatu hari nanti ajalnya ketika telah tiba, wa huwa ghashin li ra'iyatihi, dan dia telah berbuat curang kepada pengikutnya, kepada kelompoknya, kepada keluarganya, illa harramallahu 'alaihi al-jannah, tidak adalah balasan yang lebih pantas bagi pemimpin yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya. Mungkin beberapa kepala keluarga menganggap ringan masalah mencari nafkah, yang abu-abu dimakan, yang haram juga dimakan, waliyadzu billah, tidak berhati-hati dalam memberikan nafkah kepada keluarga, di atau dengan memberikan hasil muamalah riba atau muamalah yang curang, menipu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang dia rugikan sebenarnya bukan hanya orang lain, yang dia rugikan sebenarnya adalah dirinya sendiri. apapun ancaman tentang riba, apapun ancaman tentang menipu atau mencuri, tidak hanya terkait dengan hadis tersebut, hadis larangan tentang perbuatan tersebut, tapi ketika yang melakukan hal tersebut adalah seorang pemimpin, pemimpin keluarga yang paling kecil dan pemimpin suatu negara di zaman sekarang yang paling besar. Kalau mereka berbuat curang, apapun bentuknya, mencuri, korupsi dan lain sebagainya, apapun bentuk kecurangannya, riba, menipu, apapun bentuk kecurangannya, ketika itu digunakan, ketika posisi dia adalah sebagai seorang pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki janji azab yang sangat pedih dan merupakan musibah asyaddul musibah, musibah yang paling berat, yang paling pedih bagi seorang mukmin adalah diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah, kita saling menasihati, kita saling memberikan masukan kepada diri kita sendiri dan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Kalau melihat ada sesuatu yang tidak betul dari muamalahnya, sesuatu yang bisa menjatuhkan dia kepada perbuatan yang haram, sebagai kepala keluarga posisinya, memberikan makanan yang haram kepada keluarganya, minuman yang haram kepada keluarganya, maksudnya dari uang yang haram, dari muamalah yang haram, hendaknya kita jangan malu-malu untuk memberikan nasihat. Karena perkaranya berkaitan dengan hari akhir, bukan berkaitan hanya dengan urusannya dewek-dewek, bukan. Bukan hanya berkaitan dengan bagaimana cara dia menipu, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana cara dia mengambil pemasukan hariannya, bukan. Itu memiliki larangan tersendiri. Tapi akibat yang dimunculkan dari berbuat curang kepada keluarga, ada Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab yang sangat pedih. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan seluruh orang tua kita, anak-anak cucu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita, murid-murid kita, semoga semuanya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya bila hisab wala azab. Tayyib ma'asyiral ikhwah, kita sudah sampai di babul ghusl. Apa itu babul ghusl? Sebelumnya bab apa? Nawaqid al-wudu. Sekarang bab al-ghusl. Apa perbedaan di antara keduanya? Nawaqidul wudu berkaitan dengan apa? Naam, jamil. Sederhana ya. Babul ghusl berkaitan dengan hadas besar. Sesederhana itu ya. Sebab-sebab yang mendatangkan hadas besar yaitu ada di bab al-ghusl, dan sebab-sebab yang mendatangkan hadas kecil ada di bab nawaqid al-wudu. Dan ketika para ulama menyusun bab antara yang satu dengan yang lain berurutan, ini ada maksudnya. Nanti antum akan temui bab nawaqid al-wudu akan muncul beberapa poin di sana di babul ghusl yang tidak diulangi oleh penulis. Penulis tidak akan mengulangi pernyataannya di bab nawaqidul wudu, tidak diulangi lagi di babul ghusl. Tapi antum harus faham bahwasannya ini terkait dengan bab nawaqid al-wudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala babul ghusli bi dhammil ghaini al-ightisalu. Al-ghusl di sini bermakna al-ightisal. Ay maknanya adalah yaitu, ay itu bisa diartikan yaitu, ya mudahnya ya, yaitu isti'malul ma, penggunaan air, fi jami'i badanihi, ke seluruh badan, ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus maksudnya apa? Airnya harus air yang tahur ya. Kemudian nanti ada cara, nanti kita akan masuk kaifiyah ya, termasuk kaifiyah al-ghusl, apakah disunahkan berwudu terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nanti ada tata cara berwudu, tata cara mandi junub. Naam. Di babul ghusl, bab mandi junub adalah bab tentang berbicara tentang penggunaan air yang tahur ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus. Wabil fathi al-ma'u ghus, ya. Ghusl, ada ghusl, ada ghusl. Maksudnya bil fathi ini fathil ghain, ya. Dengan fathil ghain, dengan memfathahkan harful ghain berarti ghusl. Awil fi'l bisa bermakna airnya yang digunakan untuk mandi, airnya itu bisa dinamakan ghusl. Awil fi'l atau perbuatannya juga bisa dinamakan ghusl. Naam. Wa bil kasri ghisl. Bil kasri ghisl. Ada ghusl, ada ghusl, ada ghisl. Nah, maknanya berbeda-beda. Ma yughsalu bihi ar-ra'su min khatmiyin wa ghairihi. Sesuatu yang digunakan untuk mencuci kepala, ya, seperti misalnya lidah buaya dan lain sebagainya, itu bisa dikelompokkan dalam ghisl, min ghislin, ya. Mujibuhu sittatu asya, ada 6 hal yang bisa mendatangkan hadas, hadas besar. Ahaduha khurujul mani, yang pertama adalah keluarnya mani. Dalam mazhab Hanabilah ada satu lagi mirip dengan khurujul mani, apa itu? Intiqal al-mani, ya. Intiqal al-mani. Intiqal al-mani merupakan mufradat Hanabilah. Apa itu mufradat Hanabilah? Yang mana Al-Imam Ahmad menyelisihi fuqaha kebanyakan. Ya. Masalah ini tidak disebutkan oleh para fuqaha yang lain, atau fuqaha yang lain tidak menganggap masalah ini diambil hukum yang berbeda dengan masalah khurujul mani. Mau pindah, mau apa namanya, keluar, itu mengambil hukum yang berbeda atau mengambil hukum yang sama. Adapun Al-Imam Ahmad melihat bahwasannya perpindahan tanpa keluar memiliki hukum yang sama atau tidak dengan keluarnya mani. Sama. Coba ada yang ingat kemarin dihukumi sama atau tidak? Keluarnya mani dan perpindahan mani. Jadi kita sudah sampaikan kemarin, kalau terasa mani sudah hampir keluar dan sudah berpindah, sudah berada di ujung, fa amsaka dzakarahu, di dalam beberapa kitab fuqaha disebutkan ada kejadian seperti itu, dan itu mungkin di zaman dulu belum terjadi, tapi ternyata di zaman sekarang banyak yang mempraktekkan. Waliyadzubillah, tidak tahu tujuannya apa. Ketika sudah akan keluar dan sudah terasa perpindahannya, tinggal keluar saja, ditutup, ya, ditutup lubang tempat keluarnya, kemudian tertahan. Kurang faham apa maksud dari perbuatan tersebut. Intinya perbuatan tersebut sudah dibicarakan oleh para ulama di zaman dulu. Ya, kalau mengalami proses seperti ini, antara yang pertama, mani keluar seperti yang biasa antum faham, keluar dengan rasa lezat, dengan rasa nikmat, kemudian meletup, ya. Dan yang kedua, belum sempat keluar, hanya sudah pindah dan sudah berada di ujung zakar, tapi belum sempat keluar. Apakah mengambil hukum yang sama atau mengambil hukum yang berbeda? Sama. Sama-sama apa? Sama-sama menyebabkan mandi. Oleh karena itu di Radul Murbi, tapi di kitab yang lain dalam mazhab Hanabilah dipisah pembahasan antara keluarnya mani dan perpindahan mani, sehingga mujibuhu sab'ah, ya. Ada yang 7, ada yang 6. Rod termasuk yang mengambil yang 6. Sama saja. Intinya hanya masalah khurujul mani dan intiqal al mani. Baik, kita akan lihat nanti apakah sama atau tidak. Sama atau tidak? Sama. Tayyib. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Sabar dulu, belajar dulu, ya. Nanti disambung di rumah. Tayyib. Ahaduha khurujul maniyyi. Syuf. Pentingnya berpegang pada syarah yang mu'tamad. Perhatikan, Al-Imam Al-Buhuti hanya menambahkan perkataan min makhrajihi. Coba ya, min makhrajihi. Beberapa sahib al-hawashi, beberapa yang mensyarah al-maninya, sudah syarah disyarah lagi, min makhrajihi al-mu'tad. Ada tulisan min makhrajihi al-mu'tad khurujul maniyi. Ini kalau tidak diberi komentar min makhrajihi akan menimbulkan pertanyaan. Sekarang kalau seseorang misalnya melakukan operasi ya, kemudian disobek atau dioperasi bagian tempat menyimpan sperma atau mani, kemudian mani ini keluar, pertanyaannya apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena antum sudah baca tulisannya Al-Imam Al-Buhuti min makhraji. Kalau antum cuma pegang matannya saja ya, antum cuma pegang matannya tanpa berpegang pada syarah yang mu'tamad. Syarah mu'tamad itu syarah yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa ini syarah yang betul. Ini syarah yang dijadikan pondasi untuk menjelaskan kitab Zad Al-Mustaqni. Maka hati-hati dalam menjelaskan kitab-kitab yang ringkas seperti Zad Al-Mustaqni. Kitab itu untuk dihafal. Kalau ingin untuk diajarkan, antum harus tahu syarahnya. Kalau tidak, musibah. Ya bisa saja Anda menjelaskan sesuatu yang bahkan penulis enggak maksudnya ke situ. Dan bahkan bisa jadi mengatakan ini mazhab Hanabilah, ternyata setelah dilihat syarahnya tidak seperti itu. Sangat banyak. Oleh karena itu, ya ingin menjelaskan mengajarkan kitab Zadul Mustaqni, harusnya dia sudah menguasai syarah-syarah kitab Zad Al-Mustaqni. Ada lagi orang-orang yang bahkan tidak memiliki khalfiyah belajar mazhab Hambali, kemudian menjelaskan tahapan belajar mazhab Hambali seakan-akan dia sudah pengalaman, seakan-akan dia sudah seorang yang faqih dalam mazhab Hambali. Satu, Zadul Mustaqni. Wah. Dua, Dalilut Talib. Tiga, Raudul Murmi. Ini orang asal nulis apa tahu enggak fungsi-fungsi tiap kitabnya tuh, tahu enggak gitu loh. Dan apa yang Anda masuk yang Anda maksud dengan tahapan itu apa? Apakah masyarakat umum disuruh belajar Zadul Mustaqni? Karena antum masih umum, masyarakat awam, jadi jangan belajar Raudul Murmi. Belajarnya Zadul Mustaqni. Musibah antum bilang begitu. Karena Zadul Mustaqni itu untuk thulabul ilmi padahal sebenarnya supaya dihafal. Antum punya pondasi matan sederhana yang mudah diingat. Syarahnya tetap harus dibaca. Tayyib, kita lanjutkan ya. Daftan biladzah, meletup dengan rasa nikmat. La in kharaja bidunihi ma min ghairi naimin wa nahwihi. Adapun keluar mani tanpa rasa nikmat dan tidak meletup, tidak meledak-ledak, maka yang seperti ini tidak menyebabkan dia wajib mandi besar. Berarti termasuk hadas asghar. Jamil. Ini kemarin kita memisahkan antara orang yang sadar dan orang yang tertidur ya. Falau kharaja min yaghdhan li ghairi dzalik. Orang yang sadar keluar mani ada dua kelompok. Siapa yang bisa menyebutkan supaya tidak dari ana saja? Ayo, kan udah ana jelaskan kemarin ya. Siapa yang mau berbagi kepada teman-temannya? Orang yang sadar, bukan yang tertidur. Ada dua kelompok dalam kasus keluarnya mani. Dan di sini akan nampak persamaan dan perbedaannya. Silakan. Keluarnya mani dengan rasa nikmat dan keluarnya mani dengan tidak rasa nikmat. Naam, jamil. ada dua kelompok. Yang pertama yang diiringi dengan rasa lezzah, ya. Di dalam kitab Al-Muntaha, kemudian ada juga Matalib Ulin Nuha. Matalib Ulin Nuha itu syarah Ghayatul Muntaha, ya. Ghayatul Muntaha itu menggabungkan antara Muntaha dan Al-Iqna', ya. Muntaha dan Iqna' ini kalau pendapatnya sama, maka itu adalah pendapat yang dipegang oleh mutaakhirin Hanabilah, ya. Itu yang dijadikan fatwa. Kalau sama, lah itu dijamak, digabungkan oleh Syekh Mar'i Al-Karmi dari Syam, beliau rahimahullah taala menggabungkan keduanya, dikasih judul namanya Ghayah Al-Muntaha, Ghayatul Muntaha. Disyarah oleh seorang alim kabir bernama Ar-Ruhaibani. Ar-Ruhaibani, beliau mengarang syarahnya, enggak ngarang ya, menulis syarahnya, diberi judul Matalib Ulin Nuha. Itu sudah paling komplit, yaitu matan paling komplit, tapi masih belum menyertai dalil, ya. Itu matan fikih paling komplit itu Matalib Ulin Nuha. Wallahu alam, ini yang ana tahu. Komplit ana katakan untuk mutaakhirin Hanabilah. Kemudian permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalamnya. Adapun dalil kebanyakan tidak disebutkan. Di Matalib Ulin Nuha kebanyakan tidak menyebutkan dalil. Antum kalau mau cari dalil, carinya di syarah Raudhul Murbi, ini termasuk syarah, ya. Dan tidak banyak menyebut. Kemudian ada Syarhul Kabir, ya. Syarhul Kabir ini termasuk gudangnya dalil untuk beberapa banyak permasalahan fikih yang disebutkan dalam mazhab Hanabilah. Kemudian juga ada Al-Mumti', Syarah Muqni, itu juga gudangnya dalil. Juga ada Al-Mubdi' dan lain sebagainya, enggak rambung-rambung. Tayib, orang yang sadar memiliki dua kemungkinan. Keluar mani dengan rasa, diiringi rasa lazzah. Yang kedua, tidak diiringi rasa lazzah. Naam. Kalau tidak diiringi rasa lazzah, kabardin, merasa kedinginan. Ada orang yang ketika punya penyakit, itu kalau dia tidak tahan dengan hawa dingin. Dan kalau terkena dingin yang syadid, seperti 0 derajat atau minus, itu keluar maninya tanpa rasa lazzah. Tidak ada rasa lazzah, keluar begitu saja. Nah, min ghairi syahwat, tidak ada syahwat sama sekali. Dia berpenyakit yang sifatnya penyakit medis. Kalau mengalami kedinginan, keluar maninya. Lam yajib bihi ghuslun, tidak wajib baginya mandi junub. Jari siapa? Ya, antum bertakon jari siapa? Ulang ngarang. Diwaca, jari siapa diwaca? Li hadithi Aliyin yarfa'uhu, dari hadithnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yarfa'uhu. إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. حديث رواه الإمام أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي. Dan dalam cetakan yang lain, bil ajalah, dengan keluar dengan terburu-buru. Adun bil ghalabah, keluar dengan tidak bisa dikendalikan, ya. Enggak bisa dikendalikan, keluar terus antum baru keluar sedikit, cet antum kendalikan, enggak bisa. Nah, itulah yang namanya fadh, keluar dan antum enggak bisa mengendalikan sampai habis baru antum bisa berhenti. Idza fadhakhtal ma, kalau cara keluar maninya dengan cara seperti bil ghalabah, ya, dengan cara kamu tidak bisa menghentikannya di tengah proses keluarnya, atau dengan terburu-buru, tidak bisa dibikin cul-cul be, tetes, rontetes, tidak bisa, keluar begitu saja, tidak bisa dikontrol sama sekali. Bukan lamanya, bukan, ya, antum bukan ini bicara lama bukan, tapi pas proses keluar itu loh, pas proses keluar itu, ya, begitu sekali proses dan antum tidak bisa dipotong-potong. Cul baik, enggak usah jam maning, cul baik, enggak bisa seperti itu, ya. Harus sekali selesai, enggak bisa dikontrol. Nah, idza fadhakhtal ma faghtasil. Kalau cara keluar seperti itu, maka mandilah, ya. Faghtasil. Wa illam takun fadhikhan, kalau keluarnya enggak caranya seperti itu, tanpa dirasa, tanpa ada syahwat, tanpa ada rasa lezat. Wa illam takun fadhikan fala taghtasil, maka enggak perlu mandi. Berarti menunjukkan kondisi yang pertama, idza fadhaktal ma faghtasil, hadasnya hadas akbar karena diwajibkan mandi junub. Wa illam takun fadhikan fala taghtasil, menunjukkan hadasnya asghar, berarti dua hal yang berbeda. Kalau dua hal yang berbeda, maka keduanya pun, mani yang keluar dengan proses yang pertama dan yang keluar dengan proses yang berbeda, dengan yang keluar dengan proses yang kedua pun memiliki hukum yang berbeda. Yang keluar dengan proses yang pertama, dengan proses al-fadh, dengan proses fadh, itu hukumnya suci, tahir, ya. Hadisnya ma'ruf, antum sudah paham, ya. Nah, yang kedua ini hukumnya najis. Oleh karena itu, yang wajib untuk yang pertama adalah, yang wajib untuk yang kedua wudu. Terus wudu tak? Ah, ini najis harus dibersihkan. Antum mau wudu 1000 kali kalau tidak dibersihkan, sholatnya tidak kan najis. Antum sholat membawa najis, tidak bisa. Ya. Proses yang pertama mewajibkan antum al-ghusl faqat, antum dibaca. Ya. Fa ala hadha yakunu najisan wa laysa bimadhyin, qalahu fi ar-ri'ayah, wa in kharaja al-mani min ghairi makhrajihi kama law inkasara sulbuhu fa kharaja minhu lam yajib al-ghusl wa hukmuhu kan-najasah al-mu'tadah. Seperti kondisi yang kedua, yang tidak ada proses fadh, tidak ada proses ghalabah, tidak ada proses ajalah, tidak ada lazzah, yang seperti itu maninya hukumnya najis. Seperti hukumnya najis, walaysa bimadhyim, walaysa bimadhyin, bukanlah itu madhi, itu tetap mani. Akan tetapi hukumnya najis, mengambil hukumnya madhi. Naam. Wa in kharaja al-mani min ghairi makhrajihi. Nah, kalau keluar mani di selain tempat biasanya keluar, seperti yang anda contohkan tadi. Kama law in kasara sulbuhu fa kharaja minhu, seperti ketika retak tulang rusuknya, kemudian keluar dari sana maninya, maka hukumnya wajib mandi junub enggak? Tidak. Wa hukmuhu kan najasatil mu'tadah, hukumnya seperti najis yang pada umumnya. Kenapa wajib berwudu? Nah, kenapa diwajibkan berwudu? Iya, kenapa berhadas? Nah, keluar najis. Kita sudah sebutkan di bab nawaqidil wudu, ya enggak? Ada yang keluar lewat sabilaini, ya enggak? Dan ada yang keluar dari selain sabilaini. Dari selain sabilaini, kalau tadi kita hukumnya tahir, maka wajib berwudu atau tidak? Tidak, ya, diingat baik-baik, ya. Keluar dari selain sabilaini ada kemungkinan najis, ada kemungkinan tahir. Kalau tahir maka membatalkan wudu atau tidak? Tidak. Antum nangis saember kira-kira membatalkan wudu atau tidak? Tidak. Kan keluar dari selain dua jalur tersebut. Adapun yang keluar najis, maka ada dua kelompok. Yang pertama baul dan ghaid. Adapun baul dan ghaid membatalkan wudu atau tidak? Mutlak. Mau keluar dari dua jalur, mau keluar dari manapun, yang namanya baul dan ghaid membatalkan wudu. Kelompok yang kedua, najis selain baul dan ghaid. Kapan membatalkan wudu dan kapan tidak? Ketika mana? Tidak, di lain sabila ini. Nah, keluarnya terhitung banyak. Adapun sedikit maka tidak membatalkan wudu. Baik. Wa in afaqa naimun Nah, sekarang orang yang tertidur, ya. Orang lagi tidur enak-enak, bangun-bangun, ya. Kemudian orang tersebut yumkinu bulughuhu, termasuk orang-orang yang baligh, ya. Dimungkinkan orang yang baligh. Fawajada balala, kemudian menemukan ada basah. Basahnya di mana kira-kira? Oh iya, wis paham ya. Sarung bisa. Fa in tahaqqaqa annahu maniyun. Nah, bil qara'in tentunya di beberapa kitab syarah disebutkan bagaimana kita mengetahui itu mani atau tidak, aromanya, ya. Aromanya khas. Kemudian warnanya juga. Fa in tahaqqaqa annahu maniyun, kalau dengan berbagai macam qara'in, apa bahasa Indonesianya, qarina, berbagai macam ciri-ciri, ya, iya, berbagai macam tanda-tanda menyimpulkan keyakinan atau prasangka kuat bahwasanya itu adalah mani, igtasala faqad, adus tok, ora limangan, ora litur maning. Ya, faqad kan tok, ya. Wis belajar bahasa Arab, ya. Adus tok. Adus aja metu sing kamar mandi adus tok kowe. Apa maksudnya igtasala faqad di sini? Apa maksudnya mandi saja? Faqad kan saja, ya. Nah, kemudian berarti tidak perlu dicuci. Masih ada. Oh, enggak masalah. Tahir. Tidak ada masalah. Tapi kalau dibersihkan lebih nyaman, ya enggak, lebih baik. Maksudnya kita dalam masalah hukum fiqhiyah, ya. Dalam masalah hukum fiqhiyah. Apakah wajib dibersihkan? Tidak wajib. Yang wajib cuma satu, mandi junub atau mandi besar. Walau lam yadhkur ihtilaman, meskipun tidak ingat tadi bar ngimpi apa ora kelingan. Ya. Sing ketemu nang ndi ya karo kalian. Orang kalian bareng ngimpi apa? Tapi yakin bahwasannya ini adalah apa namanya? Mani. Naam. Wa in lam yatahaqqaq hu maniyya. Kalau ciri-cirine kayane mirip tapi duduk, kayane duduk. Tapi kayane iya, nah, keder. Hah? Keder antara mani antara dudu. Apa sirup apa-apa? Sirup leci. Bocah itu lah diguyur bareng papane. Fa in sabaqa naumahu mula'abah. Kalau kondisinya ragu-ragu. Naam. Tapi dia ingat sebelum dia tidur sempat melakukan pertandingan, ya, bisa permainannya apa namanya smackdown, bisa pukul-pukulan guling, ya kan, pingpong, bisa sempat terjadi permainan, ya, atau melontarkan kata-kata yang antum yang paham, aku ora pati apa kayak gue. Polos, ya. Au nadharun. Atau sebelum tidur sempat memandang. Wah. Ya urungan jok sabar. Memandang tole. Memandang. Ya kan? Waliyadzubillah sekarang ini kan wasail tawasul, ya. Medsos, ya. Medsos itu sangat ia punya dua sisi. Di satu sisi membantu dakwah, tapi di satu sisi menghancurkan umat juga. Oleh karena itu, ya waliyakhsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afa, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai para orang tua, jangan sampai kalian mati meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah apa maksudnya? Lemah apanya? Lemah imannya. Hati-hati, jangan sampai mati dalam keadaan anak tersebut atau anak tersebut dalam kondisi imannya sangat mudah sekali goyah, atau bahkan pergaulannya pergaulan dengan teman-teman yang suka dengan perbuatan yang fasik dan lain sebagainya. Hati-hati, tidak boleh. Makna yang kedua, dha'afa di sana dari kata dha'af, dari kata lemah ya. Lemah yang pertama lemah iman, yang kedua lemah ilmu, termasuk lemah ilmu. Kemudian lemah apa lagi? Lemah akidah, termasuk lemah iman, lemah ilmu, lemah akidah. Jangan lupa lemah harta juga. Jangan tinggalkan anak-anak dalam kondisi miskin. Jangan mati meninggalkan anak istri dalam kondisi miskin, kasihan ya. Mereka terbiasa minta abi, kemudian antum meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Jangan sampai ada cita-cita seperti itu. Yuh, kita harus zuhud. Nah, anakku, kita harus zuhud ya. Mangane sega putih bae. Jangan. Ya ini termasuk aliran-aliran yang memaksakan diri, membebani diri sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan kepadanya. Kalau mampu jadi orang yang mampu, tampakkan ya. Inna Allaha yuhibbu an yanzura athara ni'matihi fi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala suka melihat asar dari kenikmatan yang sudah diberikan kepada hambanya. Jangan sengaja berpenampilan miskin kalau memang tidak miskin, jangan. Atau sengaja memiskinkan diri padahal mampu, enggak perlu seperti itu. Justru tampilkan nikmat. Bahwasanya hadza min fadli rabbi. Ya antum sering lihat ya, tulisan hadza min fadli rabbi itu bukan hanya sekedar tulisan. Itu ada di dalam hati kita. Mengenakan motor yang bagus misalnya, beli motor baru, kenapa tidak? Jangan saya malulah beli motor baru, kan kita diperintahkan untuk menjauhi dunia gitu. Ya wis urip nang Mars bae, mana apa? Ya apa nang Jupiter apa wis. Enggak, maksudnya bukan begitu. Maksudnya hati-hati ya. Meninggalkan dunia itu maksudnya berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan kewajiban kalian di dunia ini. Berarti ada yang wajib dilakukan enggak? Ada. Ini enggak boleh punya pikiran-pikiran menyimpang seperti itu. Yaitu karena orang menyimpang itu kemungkinan paling besar itu asal comot ya. Al-Qur'an bertemu ayat-ayat yang cocok dengan hawa dia hari itu, dia comot, jadikan bahwasanya Islam itu seperti ini. Islam adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang zuhud, tidak suka dunia, anti teknologi, apa-apa bid'ah kan gitu, jare kaya gue, handphone bid'ah, orang bid'ah. Ya ini orang tidak mengerti makna bid'ah. Tayib, kita lanjutkan. Au nadhurun, atau sebelum tidur sempat menyawang ya, baik lewat handphone, baik lewat foto ataupun televisi. Orang sengaja, jangan bayangkan sengaja nemun panturu penyawang tuli. Tidak. Orang sengaja, anak bilangnya. Antum, enggak ada, hampir jaranglah terjadi yang sengaja. Gue jarang. Sangat. Iya, aku penyawang tuli kayaknya jarang. Isinya enggak sengaja. Lagi buka apa namanya galeri foto. Ish, ketemu. Hayong saiki seje nih. Lawas ge. Sekinang dia anak wis pira, nyung kelingan pas BNSI, kuliah bareng. Dan selanjutnya lah seperti itu. Kebawa tidur kemudian kebawa. Nah, au fikrun, atau orang nyawang-nyawang. Dia sudah berhati-hati. Aja panturung kok bahaya kan. Ape semua dijauhkan. Begitu merem udah bisa tidur. Kayone mau mirip karo kais liwat sing ketemu nang pasar esuk e mirip karo kancane nyong. Mulai berpikir ya, mulai berpikir nyawang ta ora tapi mikiri ya. Au fikrun au nahwu, atau yang mirip dengan hal seperti au kana bihi ibridatun. Ibridah itu semacam penyakit yang tidak tahan dengan hawa dingin. Penyakit tidak tahan dengan hawa dingin, sampai kalau di Indonesia kayaknya enggak ada. Ada kemungkinan di Jazirah Arab ada kemungkinan, karena dinginnya bisa sampai 0 atau minus, atau di Amerika sana. lam yajib ghuslun. Kalau sebelum tidur ada tadi kejadian-kejadian yang seperti itu. Kemudian bangun tidur menemukan ada yang basah, ya. Maka wajib mandi besar atau tidak? Mengapa? Iya, iya bisa aneh. Memang tulisannya bocoran jawabannya bisa aneh nanti. Rumusnya, ya anggar matematika aja jawabannya toh. Iya, guru matematika harus jadi goroi. Kan jawaban bisa takon sebelah ya. Len, rumusnya apa? Nah, sekarang anak tanya. Apa kenapa dikatakan tidak wajib mandi junub? Sudah pasti air mani kok malah enggak mandi junub? Tidak dengan kelezatan. Kemungkinan besar itu mati. Kemungkinan besar itu mati. Nah, kalau ada lezatnya gimana? Bonus. Lezatnya itu kan kadang mimpi, cuma sekedar jalan bareng dok, tapi kadang ya kadang ya kan, terkadang tidak harus begitu-begitu. Enggak. Karena begini, dari awal kita sudah perhatikan ya, ini gambar permasalahannya adalah lam yatahaqqaq humaniya. Dia dari awal ketika diteliti ada teles, dia teliti dulu ya kan, kainnya dipotong kemudian ditaruh di atas mikroskop ya. Diteliti dulu, diteliti, sih boy orang yakin ki apa sih ya donge ya, apa bocah aku tulanan apa ya, dia tidak yakin, tidak itu kayaknya mambunya semripit mirip tapi kayaknya orang kayak gis, pengalaman tidak menunjukkan seperti itu ya kan. Tidak ada keyakinan bahwasannya itu mani dan tidak ada keyakinan bahwasannya itu madhi. Tapi ciri-ciri akan menguatkan. Nah, antum punya dua timbangan yang seimbang. Ada kemungkinan itu mani dan ada kemungkinan itu bukan mani. Ketika dua pertimbangan ini memiliki kekuatan yang imbang, antum harus lihat ciri-cirinya. Ada kejadian apakah, ya kan, sebelum terjadi? Apakah ada pertandingan? Apakah ada sawang sinawang? Apakah ada sempat memikirkan? Nah, kalau ada itu semua, maka yang paling memungkinkan adalah, yang paling mungkin adalah masih. Nah, karena umumnya kalau mimpi itu sampai keluar mani, pasti ada kejadian merasa lezat, biasanya merasa lezat atau dia ingat mimpinya adalah berkaitan dengan hal yang bisa mengeluarkan mani. Wa illa igtasala wa tahhara ma asabahu ihtiyatan. Kalau tidak ada mukaddimah tadi, tidak ada pertandingan, tidak ada melihat, tidak ada mikiri, balik kerja pek turu, azan fajar bangun, kemudian dia menemukan ada yang basah dan dia ragu apakah itu mani ataupun mazi, apa yang harus dia lakukan? Nah, jawabannya adalah igtasal wa tahhara ma asabahu ihtiyatan. Apa maksud dari perkataan ini? Siapa ingin menjelaskan? Apa maksud dari ihtiyatan di sana? Iya, hati-hati, apa maksudnya? Hah? Dia mandi. Nah. Kemudian membersihkan. Dia mandi karena untuk kejadian kalau itu ternyata mani. Jamil. Membersihkan kalau itu ternyata mazi. Suatu yang mazi. Nah. Jadi karena ada dua kemungkinan yang sama kuat, Al-maniyu mujibun lil-ghusli. Kata Syekh Amir Bahjat hafizahullah ta'ala, al-maniyu mujibun lil-ghusli. Mani mewajibkan seseorang mandi. Wal-madhiyu mujibun, wal-madhiyu mujibun lil-ghusli. Sedangkan madhi mewajibkan seseorang untuk mensucikannya. Fayajibul amrani listiwai al-ihtimal. Maka dua-duanya wajib dikerjakan. Mengapa? Karena memiliki kemungkinan yang sama-sama kuat. Jadi orang sakeder, ya. Alhamdulillah syariat Islam semuanya sudah dijelaskan oleh para fuqaha. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Kalau jelas itu mani, antum sudah tahu harus berbuat apa. Kalau jelas itu madhi, antum pun sudah tahu harus berbuat apa. Kalau tidak jelas antara mani dan madhi, antum pun tahu harus berbuat apa. Alhamdulillah. Wa in intaqala al-mani wa lam yakhruj ightasala lahu. Nah, ini intiqal, ya. Masalah intiqal al-mani. Masalah intiqal al-mani. Ana ambilkan dalam Syarhul Kabir. Nah, ungkapan dalam kitab Syarhul Kabir yang mana itu adalah syarah dari kitab Al-Muqni'. Al-Muqni'. Perkataan muallif dalam bahasa yang lain, fa in ahassa bintiqalihi fa amsaka dzakarahu. Kalau dia sudah merasa maninya sudah berjalan dan hendak menuju tempat keluarnya dan sudah berada di ujung sana, fa amsaka dzakarahu, kemudian dia tahan zakarnya supaya tidak keluar. Nah, kira-kira seperti itu gambarnya, ya, kemungkinannya seperti itu. Jadi beberapa kalau enggak baca syarahnya akan sulit menjelaskan masalah seperti ini. Wa in intaqala wa lam yakhruj iktasala lahu. Matanya cuma begitu loh. Matan Zadul Mustaqni itu sangat ringkas sekali. Wa in intaqala wa lam yakhruj iktasala lahu. Coba antum bayangkannya gimana? Kalau pindah dan tidak keluar, mandi. Den, jelasannya primen kalau enggak pegang syarahnya anak mau tanya. Pindah apa nih? Pindah posisi nih. Enggak keluar maksudnya apa? Enggak keluar rumah. Apa gimana maksudnya? Antum butuh suratul masalah. Antum butuh gambaran masalahnya itu seperti apa sebenarnya maksudnya. Kejadiannya primen gitu loh. Perkataan ini tuh kejadiannya seperti apa? Apakah semua orang yang maninya berpindah, primen ngerti nih maninya pindah? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Ya karena tidak melihat kepada syarah. Kalau kepada syarah insyaallah semuanya mudah. Biiznillah. Wa in intaqala al-mani wa lam yakhruj ightasala lahu, wajib untuk mandi junub. Li'anna al-ma'a qad ba'ada mahallahu. Karena maninya sudah menjauhi atau meninggalkan tempat asalnya. Ya. Dan makna junub, fasadaqa alaihi ismul junubi. Nah, fasadaqa alaihi ismul junub. Apa makna junub? Makna junub apa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya tak? Apa makna wajnubni? Wajnubni itu kan dari perkataan janaba yajnubu. Fi'il amr ujnubni. Karena hamzahnya wasl sehingga ketika disambung tidak dibaca, ya, sehingga ketika disambung tidak dibaca. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Berarti mana junub apa? Menyembah, eh? Berhala apa? Oh, menjauh. Taib. Mana junub adalah menjauh. Dan ketika mani sudah bergerak, sudah berpindah, sudah sampai di ujung tempat dia keluar, dia sudah menjauhi tempat asalnya enggak? Sudah. Ya, sudah. Sudah meninggalkan tempat asalnya. Fa sadaqa alaihi ismul junub. Maka tepat sekali dikatakan dia adalah kondisinya junub. Tidak salah kita katakan dia junub. Dan kalau kondisinya sudah junub, iktasala lahu, maka wajib baginya untuk mandi junub. Fayahsulu bihil bulugh, meskipun tidak keluar, tetap saja hitungan baligh bisa terjadi. Wa nahwuhu mimma yatarattab ala khurujihi, dan hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan keluarnya mani, misalnya batalnya puasa dan lain sebagainya. Dan permasalahan ini para fuqaha, jumhur al-fuqaha, tidak sependapat dengan Imam Ahmad. Mengapa? Karena dalam hadis Ummu Sulaim rahimahullah radhiyallahu anha, bahwasannya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a'ala al-mar'ati ghuslun idha ihtalamat, apakah seorang wanita wajib mandi junub ketika mimpi? Mimpinya sudah paham teman-teman ya? Naam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, idza ra'atil ma. Naam, wajib ketika melihat air. Dan jumhur fuqaha berpegang dengan hadis ini. Kemudian hadis yang lain juga menunjukkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, al-ma'u minal ma'. Apa maknanya? Al-ma' yang pertama itu ma' apa? Air dari air, coba. Apa maksudnya? Ya ajib ya. Ini mujizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat, padat, berisi, tapi antum paham. Iya enggak? Al-ma'u minal ma'. Ma' yang pertama apa? Nah, air yang digunakan untuk mandi. Asal sebab wajibnya mandi adalah karena ada air. Jadi air untuk mandi kenapa wajib kita gunakan? Karena disebabkan munculnya air yang satu lagi. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Gimana? Antum sekarang ikut berpendapat yang mana? Pendapat yang anda jelaskan tadi, intiqal, itu cuma pendapat Imam Ahmad. Jumhur fuqaha sebaliknya, selama tidak keluar tidak wajib mandi. Gampangan dong. Bagaimana cara antum menjawabnya? Hah? Hadisnya kenapa? Mansukh. Siapa yang bilang? Ajib. Ajib. Hah? Nah, hadisnya mansukh. Nanti ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Bahwasanya hadis tersebut mansukh. Nah, adapun yang pertama, kasusnya berbeda. Kita jawab kasusnya berbeda. Kasusnya Ummu Sulaim adalah seorang wanita mimpi basah, kemudian melihat air, ya enggak? Maka wajib. Masalah ini Imam Ahmad jelas sepakat, tidak ada masalah, ya enggak? Kan sudah keluar, mani sudah keluar, ya enggak? Tidak ada. Jadi hadis ini tidak tepat untuk membantah perkataan Imam Ahmad, tidak tepat. Karena saya juga sepakat dengan isi dalil ini, ya kan? Imam Ahmad juga sepakat dengan isi hadis ini, tidak ada masalah. Ana dan antum tidak ada pertentangan, kita berada dengan jalur yang sama. Iya, terus masalahnya apa? Masalahnya adalah Anda menganggap bahwasannya mani yang sudah berpindah dan mani yang belum berpindah hukumnya sama. Itu yang Imam Ahmad tidak sepakat. Iya. Karena Anda menganggap angger metu adus, angger ora berarti ora. Berarti secara langsung Anda menyamakan mani yang sudah berpindah dari tempatnya dan mani yang belum berpindah dari tempatnya. Kalau itu disamakan, Imam Ahmad tidak sepakat. Mengapa? Karena mani yang sudah berpindah, sudah di ujung, tidak mungkin kembali ke tempatnya. Abadan, enggak mungkin. Beda kalau baru terasa. Ya, baru rasan-rasan angkau maningah. Jangan didengerin. Ya. Wis durung, Pak. Durung ya. Jangan didengerin. Ana maning sing wis ya, wis gede-gede kabeh ya. Wis apal kabeh ya. Mas nanti pura-pura ora krungu. Ya, pura-pura ora krungu. Ya. Ada menembe kerasa enggak jadi. Ya, ini namanya belum berpindah. Berpindah tentu sudah tidak bisa ngontrol. Ngontrolnya cuma satu cara. Lubangnya ditutup. Nah, ini namanya berpindah. Adapun antum masih bisa ngontrol, itu namanya belum berpindah. Nah, apakah kedua hal tersebut sama? Tentu tidak. Tidak bisa disamakan. Yang satu sudah meninggalkan tempat asalnya, yang satu belum. Tentu mengambil hukum yang hadis Ummu Sulaim tidak bisa Anda gunakan untuk membantah pendapat Imam Ahmad. Karena masalahnya berbeda. Yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ma'u minal ma. Coba, yang meriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih enggak? Sahih. Tapi pun penggunaannya tepat enggak? Belum tentu. Hadisnya sahih, tapi untuk mendukung pendapat Anda, apakah betul? Belum tentu. Karena hadisnya al-ma'u minal ma, ini hadis yang sangat umum. Ma, air mandi wajib saya gunakan karena munculnya air. Kalau itu Imam Ahmad sepakat enggak? Sepakat. Ini tidak memecahkan masalah di antara kita. Bukan itu masalahnya. Dan akan menjelaskan al-ma'u minal ma lebih spesifik adalah hadis siapa yang antum baca tadi? Hadisnya siapa? Hadis Ali akan menghukumi hadis al-ma'u minal ma. Bahwasanya ada kondisi selain air yang meletup-letup, ada kondisi yang berbeda, maka hadis itu tidak bisa digunakan. Yang kedua, hadis al-ma'u minal ma mansukh dalam kitab Syarhul Kabir, diriwayatkan dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan innal futya allati kanu yaqulun al-ma'u minal ma. Dahulu fatwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan oleh para sahabat adalah berdasarkan hadis al-ma'u minal ma. Tidak ada mandi kecuali keluar airnya. Kalau tidak keluar airnya maka tidak ada mandi wajib. Pertanyaannya berarti kalau berhubungan kemudian belum keluar, berdasarkan fatwa tersebut wajib mandi tidak? Tidak. Paham toh? Berarti mansukh enggak hadis ini? Mansukh, karena antum sendiri mengamalkan sebaliknya. Ya enggak? Antum mengamalkan sebaliknya dengan hadis yang lain sangat banyak. Hadis ini mansukh. Dengan banyak sekali hadis yang menunjukkan hal tersebut dan dikuatkan oleh fatwa para sahabat bahwasanya hadis ini mansukh, enggak bisa dijadikan hujjah. Al-ma'u minal ma' enggak bisa dijadikan hujjah karena mansukh. Yaqulun al-ma'u minal ma' rukhsah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fiha fi awwalil Islam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan masalah ini. Tidak ada mandi wajib kecuali keluar airnya. Thumma amara bil ightisali ba'daha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suami istri yang sah berhubungan wajib mandi junub meskipun tidak keluar. Sekarang saya mau tanya, ya. Ora keluar be wajib mandi junub. Apalagi sudah pindah. Kue orang keluar gara-gara antum sendiri yang nutup, aslinya keluar dia. Masa mau dihukumi tidak wajib mandi junub? Ajibu, paham dong? Coba, tidak semudah itu berdalil dengan hadis 1-2. Para fuqaha itu teliti sekali. Hadis ini kaitannya dengan yang ini mansukh, yang ini mafhumnya begini. Nanti kesimpulannya baru bisa diambil. Nah, kalau cuma nanti setelah ini kita sudah ambil kemarin, tidak apa-apa murojaah gitu, tidak apa-apa ya. Nah, kalau memasukkan khitan ketemu khitan, ya, yang wajib disunat ketemu dengan yang wajib disunat, sampai kadar ra'su dzakar, masuk sampai kadar kepala dzakar, wajib mandi junub. Begitu saja wajib mandi junub, apalagi yang sudah pindah maninya. Coba, sudah aslinya keluar, hanya saja dipaksa ditutup jalan keluarnya. Masa yang begitu dihukumi tidak mandi junub? Fahim tum? Nah. Wa in intaqala al-mani wa lam yakhruj ightasala lahu li anna al-ma qad ba'ada mahallahu fa sadaqa alayhi ismul junub wa yahsulu bihi al-bulugh wa nahwuhu mimma yatarattab ala khurujihi fa in kharaja al-mani ba'dahu ay ba'da ghuslihi li-intiqalihi lam yu'idhu li annahu maniyun wahidun fala yujibu ghuslayni. Kalau terjadi proses intiqal, kemudian fulan bin fulan menutup jalur keluarnya, menutup jalur keluarnya, wajib mandi enggak? Sudah terjadi proses intiqal, wajib mandi. Pertanyaannya, setelah mandi kemudian mengalir, ya memang itu yang tadinya harusnya keluar, ya enggak? Itu yang tadinya harus keluar. Kan Imam Ahmad mengatakan bahwasannya kalau sudah namanya mandi, kalau sudah keluar enggak bisa pulang lagi, enggak bisa balik lagi. Kalau sudah keluar, hanya saja karena tidak sampai antum lihat airnya karena ditutup jalan keluarnya. Pertanyaannya, apakah wajib mandi dua kali atau wajib apa, hanya cukup dengan mandi yang pertama ketika sudah? Masya Allah, apal-apal teman ya. Hah, anak tulisannya ya? Justice, Masya Allah. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. Pertanyaan berikutnya, wajib dibersihkan atau tidak? Karena setelah intikolnya lezat, ya enggak? Kemudian ditutup, mandi. Setelah selesai mandi, jalan-jalan ke Pasifik, pulang, keluar. Tanpa antum sadar, kan proses nikmatnya sudah berlalu, ya enggak? Ini cuma tinggal keluarnya tok. Apa hukumnya? Khilaf. Iya, betul. Betul, punya dua kemungkinan. Yang pertama, mengikuti kaidah yang pertama. Karena dia keluar tanpa rasa apa? Lezat. Tapi kalau kita ingat, aslinya dia keluarnya dengan rasa lezat. Wallahu a'lam, ana lebih mengikuti pendapat yang bahwasannya tahir, karena keluar dengan rasa lezat. Naam. Selezat apa kira-kira? Wa tsani taghibu hasyafatin asliyatin aw qadriha in fuqidat wa illam yunzil fi farjin asliyin qubulan kana aw dubura wa illam yajid hararatan. Yang kedua, sebab mendatangkan hadas apa? Wayang pada ngantuk kita. Dinung itu lho. Ini temanya hadas akbar apa hadas asghar? Akbar ya. Bismillah. Dinung itu lho. Wa tsani taghibu hasyafatin asliyatin. Memasukkan hasyafah kepala dzakar yang asli, ya jangan yang palsu ya. Qadriha in fuqidat. Apa makna? Kenapa dikatakan asli? Karena ada kemungkinan apa? ada kemungkinan khuntha. Khuntha ada kemungkinan yang asli adalah yang satunya, sehingga katakan bukan palsu tapi zaidah, ya, hasyafah zaidah, tambahan. Nah, au qadriha in fuqidat wa illam yunzil, meskipun belum mengeluarkan air, cuma taghyib. Taghyib itu dari kata ghaba yaghibu, ghayyaba yughayyibu, taghyib apa berarti? Menghilangkan. Wah, kepalanya hilang, ya. Fi farjin asliyin, hilang di dalam farj yang asli juga, jangan yang palsu, ya, jangan yang zaid, ya. Farj yang asli juga. Kita sudah ambil di bab nawaqid al wudu, masu dzakar. Ingat tak? Man masa dzakarahu fal yatawaddo, membatalkan wudu, menyentuh dzakar. Pertanyaannya, kalau yang disentuh adalah halqatud dubur, lingkaran dubur, membatalkan wudu juga tak? Ya, sudah kita ambil, ya, karena itu termasuk farj, termasuk kelompok farj. Oleh karena itu dijelaskan, ini hadiah dari muallif, harusnya antum sudah paham, tidak perlu dijelaskan. Qubulan kana au duburan, baik yang depan maupun yang belakang, ini hadiah, ya, aslinya sudah disebutkan di bab nawaqid al wudu, hadiah. Wa illam yajid hararatan, meskipun ketika kepalanya hilang tidak ada perasaan hangat. Jadi jangan berdalih, ih, miki wis mlebu durung, ya, kayone urung rasa anget. Jangan pakai perasaan, maksudnya jangan pakai perasaan, ya. Jangan pakai jangan pakai perasaan. Fa in awlajal khunthal mushkil hasyafatahu. Ah, ini dia khuntha mushkil. Khuntha mushkil memang bab yang sangat mushkil. Fa'in awlajal khunthal mushkil hasyafatahu. Ini pernah Syekh Amir waktu ngajar masalah khuntha mushkil, ada yang protes, Syekh saya tidak paham sama sekali. Manifahim ayy syai minil khunthal mushkil, ya, saya tidak paham apapun tentang khuntha mushkil. Jawab Syekh, ahsan lak. Iya, wis, sore perlu ngerti, wis, anggar orang paham, bagus. Jadi antum tidak perlu memaksakan diri, ya. Harap apa? Fa in awlajal khunthal mushkil hasyafatahu. Khunthal mushkil antum sudah paham, ya. Tidak perlu kita ulangi. Hasyafatahu antum sudah paham. Fi farjin asliyin, dalam farjin yang asli. Wa lam yunzil aw awlaja ghairul khuntha, atau yang normal. Orang yang normal memasukkan zakarnya ke dalam kubulnya khuntha di balik. Kalau tadi yang pertama itu laki-lakinya yang khuntha muskil, ya, laki-lakinya yang khuntha muskil memasukkan zakarnya ke wanita normal, atau sebaliknya laki-lakinya normal memasukkan zakarnya ke kubulnya khuntha muskil. Fala ghusla ala wahidin minhuma illa an yunzil. Pertanyaannya, apakah wajib mandi junub ketika baru masuk dan belum mengeluarkan air, wajib mandi junub atau tidak? Wajib, khilaf, ya. Wajib apa tidak? Ising bener. Gue gari di wajah, gue nangkono jawabannya gue. Iya. Fala ghusla, ora wajib. Illa an yunzil karuan, anggarus metu banyu itu, ya, jelas, loh. Ya, enggak. Nah, permasalahannya mengapa tidak wajib mandi? Pertanyaannya, jadi sudah masuk. Limadha? Karena yang muskil tadi kemungkinan palsu. Nah, semangat antum ngerti yang palsu. Wala ghusla idza massal khitanu al-khitana min ghairi ilajin wala bi ilajin ba'd al-hashafah. Pertanyaan berikutnya, khitan bertemu khitan, ya, laki-laki dan wanita. Baru nempel saja, baru nempel dan belum masuk, ya, min ghairi ilaj, belum masuk. Kadar kepalanya belum masuk, cuma nempel saja, pel. Karena pel rumahnya mulai tinuli luli luli. Mesti siap nana teman-teman. Baru pel, HP-nya bunyi. Ustaz Ibnu, aduh, terus tidak wis ngutuli. Apa mana sing telepon Pak Indra? Ya, baru pel telepon Pak Indra, mesti penting maksudnya kan kalau telepon. Padahal biasanya takon kabar tok. Iya, pingpong boleh kayak gimana? Tayyib, baru nempel, belum sempat masuk. Nah, kasus yang kedua, masuk tapi separo, ya, kepalanya tidak masuk semua, separo dok. Kasusnya sama, niatnya bukan nggak ada orang niat dolanan pel, nggak ada. Antum jangan bayangkan kayak gitu. Kasusnya adalah baru mau niat, ternyata belnya bunyi. Baru mau niat, dundang, ya, baru semacam-macam lah. Atau baru nempel kelalen godhog banyu, bocahe tangi. Bar gue sudah hilang kan, wis ora kelingan gue maning oh ya, wis ora kelingan. Ban maca Quran baelah adr oleh. Ah, pertanyaannya di situ. Iya ndak? Aja gambar sengaja, enggak ada yang sengaja. Kayane telaka ya, sing sengaja kaya gue. Atau hanya setengah tok, baru setengah jalan kejadian seperti itu. Lah ini pertanyaannya, boleh enggak baca Quran kira-kira? Aja aduh sih, langsung pertanyaan fikih berikutnya mis. Boleh enggak? Ya bar mateni banyune umup, ngus dilihat banyune umup. Bar gue blok ana tikus lah, ana apalah semacam kelalen. Bar gue mi aku pan ini murja'ah hafalan. Ya. Tolong disimak ya. Kira-kira. Oleh belih pertanyaannya ya ndak. Oleh belih. Nanti kita masuk bahasannya yang terkena kondisi junub maka tidak boleh membaca Al-Qur'an. Baik lewat mushaf, baik lewat hafalannya. Tayib. Kalau kondisi seperti itu maka wajib mandi atau tidak? Tidak wajib. Karena belum termasuk memasukkan kadar kepala ke dalam khitan yang satu lagi. Walau kana al-farju min bahimatin aw mayyitin. Masuk ke dalam farj, kubulan kana aw duburan, ya. Kita ambil ke ungkapan yang paling atas. Ini matannya zat ini. Memasukkan kadar kepala zakar yang asli ke dalam farj yang asli, kubulan kana au duburan, baik depan maupun belakang. Walau kana al-farju, meskipun itu bahimah, waliyadzubillah, au mayyit, meskipun dimasukkan ke dalam farjnya hewan atau dimasukkan dalam farjnya mayyit, au na'im, atau orang tidur. Banyak kejadian seperti itu ya, diberi obat tidur dan seperti itu. Oh majnun, kalau pelakunya ya, pertanyaannya kan korbannya. Iya enggak? Jangan tanya pelaku, tak karuan oh. Ya. Apakah korbannya wajib mandi junub? Iya, tangi-tangi nangis. Iya, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya setelah nangis tobat, oleh maca Quran boleh. Nah, kan kalau boleh baca Quran berarti harus mandi junub terlebih dahulu. Oh majnun, atau orang gila. Aw saghir yujama' mithluhu, laki-laki yang yujama' mithluhu au yujama' mithluhu yujama' mithluha. Yujama' mithluhu laki-laki adalah 10 tahun. Batasnya adalah 10 tahun. Adapun wanita adalah 9 tahun. Wa kadza law istadkhalat dzakara na'imin, aw saghirin wa nahwihi. Dan juga termasuk wajib mandi junub kalau posisinya dibalik istadkhalat. Kalau tadi ana kasih gambaran pelakunya adalah laki-laki. Sekarang kebalik, pelakunya adalah wanita, sama saja. Laki-lakinya sedang tidur. Karena ya nasib belum ngalami, anak belum ngalami. Bisa. Ya wis. Pati-pati fuqaha nulis tak kemungkinannya ada. Kemungkinan itu ada. Jamil, syuf, ya. Bisa, antum ingat baik-baik loh. Bisa. Astaghfirullah. Aw saghirin wa nahwihi. Nah, memaksa anak kecil, ya. Pelakunya adalah wanitanya, memaksa anak. Anak kecil, anak kecilnya tadi kalau laki-laki maka usianya minimal 10 tahun, kalau wanita adalah 9. Di bawah itu tidak terkena hukum ini, maka tidak wajib mandi. Adapun di usia laki-lakinya 10 atau wanitanya 9 dan lawannya usianya ke atas, enggak ada masalah. Tetap saja wajib untuk mandi junub. Ini terlepas dari hukumnya ya, haram dan lain sebagainya. Kita bicara tentang apakah dia nanti kalau pas tobat misalnya dari perbuatan tersebut, yo pengen tobat, pengen baca Quran, mandi dulu atau tidak? Nah, di situ pertanyaannya. Berikutnya wasalithu islamu kafirin. Nah, yang merupakan hadas besar berikutnya adalah islamu kafir. Masa masuk Islam malah terkena hadas besar ya. Priben cari antum priben gue. Ki sing nulis sing salah apa priben? Jadi kalau orang masuk Islam masa malah disuruh mandi junub. Berarti yang menyebabkan dia mandi junub adalah Islamnya apa gimana kira-kira? Wa thalithu islamu kafirin asliyan kana aw murtadda walau mumayyiza aw lam yujad fi kufrihi ma yujibuhu. Islamu kafir, orang yang kafir, kita sudah jelaskan penyebab batal taharahnya, baik yang taharah dari hadas asghar dan hadas akbar adalah perbuatan kufurnya atau riddahnya. Mengapa? Karena hadis Nabi SAW, at-tuhuru syadrul iman, ya, ingat baik-baik, sucian itu bagian dari iman. Kalau imannya sudah hilang, maka tuhurnya juga ikut hilang. Nah, di situ resikonya. Kalau ketika seseorang kafir, maka kesuciannya yang dianggap sah dalam syariat Islam batal semuanya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu maksudnya di sini bukan Islam penyebab hadasnya, bukan, tapi perbuatan kufurnya, ya, perbuatan kufurnya. Oleh karena itu ketika masuk ke Islam dia wajib untuk mandi junub untuk menyempurnakan imannya, menyempurnakan syahadatnya, menyempurnakan imannya. Li'anna Qais bin 'Asim aslama fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Karena sahabat Qais bin 'Asim radhiyallahu anhu masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan sidr, dengan air dan sidr. Berikutnya disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam agama Islam untuk ilqa'u sya'rihi. Untuk ilqa'u sya'rihi. Apa ini? Ilqa' apa artinya? Alqa yulqi ilqa'an apa? Rambutnya dibalangna ya. Ilqa itu artinya melempar. Rambutnya dibalang, kira-kira apa maksudnya? Ini, nah, dihabiskan ya. rambutnya dihabiskan semuanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang masuk dalam agama Islam, alqi anka sya'ral kufri waqtatin, ya, tinggalkan, tanggalkan darimu rambut yang tumbuh di zaman kamu.